بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيك. وما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه. Akan mengatakan hadis-hadis ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, halaman 3 nya nomor 4, 15. Hadis ini saya ambil kalau ini sihat, titik-titik diputus di sana. Ora isbat. Berkata siapa Iqbal Fakorda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakorda maka pagi-pagian berangkat pagi. Siapa Rasulullah? Wa Abu Bakir dan Abu Bakar. Hidup tafa'ah ketika menindi Opo'an Naharu siang, pagi sudah mulai siang. Astaga, dan maka minta izin siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'adin itu maka mengizini aku lahu pada Nabi untuk masuk ke rumah. Falamnya jelis maka tidak duduk siapa Nabi hatta dakhalul baita, sehingga masuk siapa Nabi baiklah ke rumah. Nabi tidak duduk di serambi tempat tamu, tapi langsung masuk ke dalam rumah. Rumah Allah kemudian bertanya kepada Nabi, Aina di mana tuhibu senang kamu, Iqbal, dan usah dia sholat aku, membaikika di rumah kamu. Ini peresmian musola, musola rumah. Jadi imamnya yang disuruh, namanya kalau bangunan itu peletakan batu pertama, sholat pertama. Di mana tempatnya yang kamu saya senang sholat? Kalau Iqbal pasar itu lahu, maka isyarah aku lahu pada Nabi ila nahiyatin yang baik pada bagian kawasan yang baik dari rumah. Fakallah maka berdiri siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baru maka takbir siapa Nabi. Sholat, sholat beneran ini sholat sunnah. Fakumna maka berdiri kami, fasofana maka membaris siapa Nabi pada kami. Fasolat maka sholat siapa Nabi rokatin. Rumah salaman kemudian salam siapa Nabi. Jadi sunnahnya kalau pagi yang musola itu seperti itu boleh salat berjamaah. Salat sunnah ini. Jadi imamnya salat terus diikuti dua orang. Kalau musola ini musola ini. Ini kalau orang lupa itu wah ini kita. Tapi sudah kata musola ini. Saya dulu pernah niru sana. Gimana Pak Amir disuruh peresmian datang langsung disuguh makan. Di situ terus suruh doa. Terus sudahnya nanti sholat. Ngomong lo dari dia walaupun. Ya Bapak. Ya ada. Tengahnya takbirnya paling tidak ya. Kalau enggak sholat sunnah ya sholat wajib lah. Dipaskan sholat wajib. Namanya peresmian. Tapi biasanya itu didatangi itu ya sudah dipakai. Nah, itu sudah enggak seperti ini lagi. Memang belum pernah dipakai, boleh wajib atau sunnah dimulai pertama kali. Allah berkata siapa Iqbal, wahabat nahu dan menahan kami kepada Nabi ala khazirati atas hidangan roti dan lain-lain. Sonak nahir telah membuat kami kepada hidangan untuk Nabi. Ini contoh mengundang orang itu ngasih makan, syukuran bisa, mau bikin musola bisa, dan tidak syukuran. Olah berkata Iqbal, fa'aba fil maiti di jalur min ahlita dawu anadi. Fa'aba maka kembali, maksudnya berkumpul ila robbika ma'aba tempat kumpul, berkumpul fil maiti di dalam rumah siapa di jalur laki-laki min ahli dar, termasuk ahli rumah, dawu ahli rumah, penduduk rumah, dawu anadin yang punya hitungan, maksudnya banyak. Fajda ma'u maka berkumpul mereka. Fakala maka berkata siapa fa'ilun segolongan minhum dari mereka, aina Malik ibnu Dukhaisin atau ibnu Dukhsyun, mana ini si Malik bin Dukhaisin? Fakala maka menjawab siapa ma'uhum sebagian mereka, dalikan demikian itu Malik yang gak mau kumpul, gak mau bareng-bareng di sini, ikut munafik pun, orang munafik. Lain itu tidak cinta dia Allah pada Allah, Rasulullah dan utusan Allah. Ini yang kita ambil dari makna tersirat saja, bahwa zaman Nabi itu orang enggak cinta Allah Rasul itu dianggap munafik. Karena ini kan siatnya ini karena salah paham. Cuman omongan ini bukan omongan salah, cuman salah orang gitu. Pokoknya maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul dzalik, jangan berkata kamu dzalika demikian itu munafik. Ala tarahu, adakah tidak melihat kamu pada Malik? Qad qala, sungguh telah mengatakan siapa Malik, la ilaha illallah, menyatakan tauhid, menyatakan menyembah Allah saja. Yuri itu menghendaki dia bidalik, demikian itu wajah Allah pada wajah Allah. Qala berkata siapa qail ba'duhumnya, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Jadi yang kita ambil itu hanya kalimat ini, bukan cerita, bukan sambungan cerita. Jadi sahabat mengatakan dzalika munafiqun la yuhibbullahu rasulahu, sebabnya dia adalah munafik, sebabnya dia tidak cinta Allah Rasul. Yang kita ambil di sini, jadi orang enggak cinta Allah Rasul itu ciri-cirinya apa? Makanya kita harus cinta Allah Rasul lebih daripada segalanya. Allah berkata siapa? Sama batuhum fa'il. Fa'inna maka sesungguhnya kami kunaro, melihat kami wajah pada wajahnya Malik, wa nasihatahu dan nasihatnya Malik, condongnya Malik maksudnya, ilal munafikin, pada orang-orang munafik. Tapi kelihatannya dia itu kayaknya membolo orang munafikin, sebenarnya wajahnya, pergaulannya pada orang munafik. Kalau bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha maka sesungguhnya Allah itu kok haram, sungguh mengharamkan siapa Allah alam dari atas neraka dan pada orang kola yang mengatakan la ilaha illallah, menyatakan la ilaha illallah, ya batali di dalika mencari dia dengan demikian itu pada wajah Allah. Ini kembali ke tadi, dia mengatakan lain-lain Allah, menyatakan bahwa yang disembah selain Allah, tujuannya itu mencari wajah Allah, mencari perhatian Allah, mencari perhatian zat yang dia cintai. Bukan karena ikut orang, bukan karena dikasih uang, bukan karena terpaksa, tapi betul-betul dia ridho, dia menyatakan dia cari perhatian Allah, cari wajah Allah, biar dilihat, biar diridhoi orang. Jadi di sini Nabi intinya tetap membela secara lahir. Jangan gampang-gampang menuduh munafik. Yang kali di dari kuasa Allah itu seperti di atas tadi, sifatnya orang cinta itu dia akan melakukan sesuatu mencari perhatian yang dicintai. Nabi Rasulullah SAW sabda siapa lagi, mamin kharijin yakhruju, tidak ada dari orang yang keluar, yakhruju, yang keluar dia kharij, yakni maksudnya nanti min baitihi, dari rumahnya kharij, illa kecuali bibabihi, di pintunya dia, rayat tani dua bendera. Satu rayatun, sebuah bendera, dia dimalakin di tangan seorang malaikat. Rayatun dan sebuah bendera, dia di syaitonin, di tangan syaitan. Faidah kawajah lima yuhibbullahu, maksudnya yuhibbullahu. Faidah fa'in kharaja, maka jika keluar dia kharaj lima kepada apa-apa yuhibbu, yang mencintai siapa Allah pada ma itu, ittaba'ahu, maka mengikuti pada dia siapa malaku malaikat, hirayatihi, dengan benderanya malaikat. Ini keutamaannya orang yang cinta Allah, senang melakukan sesuatu yang disenangi, dicintai oleh Allah, diikuti oleh malaikat. Malam nyazal, maka tidak henti-henti dia tahta wayat krimat, di bawah benderanya malaikat. Hatta yarja ila baiti, sehingga kembali dia ke rumahnya. Ini saudara, kalau ditampakkan ini, wah, Jokowi kalah. Jokowi kan baret merah, kalau ini malaikat ya, mau bendera. Wain kharaja, dan jika keluar siapa orang lima untuk apa-apa yuskitu, yang murka, memurkakan yuskitu ya, ya memurkakan apa Allah pada Allah, ini lafaz di hadis yang ini. Keluar dari rumah untuk melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, ittaba'ahu, maka mengikuti pada dia siapa syaitan, dirayatihi, dengan benderanya syaitan. Orang yang kalmiyata, maka tidak henti-henti dia tahta rayati syaitan, di bawah bendera syaitan, akan yang syaitan. Sehingga dia pulang ke rumahnya. Wah, itu berarti ya, kalau kita melihat betul itu takut, ngeri, atau jijik, ikut setan, setan bertanduk-tanduk. Nanti teman-temannya yang di sebelah-sebelahnya sholat-sholat semuanya karnaval gitu kan. Sholat setan, ini bolokku, ini temanku, ini gitu. Ayo lah kita dukung ini. Nah, alhamdulillah, betapa malunya kita kalau kita menghayati dari ini. Anasin qala murra bi janazatin, dilewatkan atau bi janazatin janazah ala Rasulullah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda siapa lagi, asnu alaiha, menyanjunglah kalian alaiha raja. Aqalu, maka berkata mereka sahabat, karena ma'alimna yuhibbullah wa rasulah. Karena ada apa ma'apa-apa alimna yang kami ketahui, dia itu yuhibbu, senang dia, cinta dia Allah wa rasulah, pada Allah dan Rasul. Wa'asnu, dan menyanjung mereka sahabat dari atas jenazah atas mayit orang baratai. Dan sahabat, iya Nabi, kami, setahu kami, dia itu cinta Allah. Jadi masalah cinta Allah, cinta Rasul itu sesuatu yang menjadi persaksian utama di antara para sahabat. Dan persaksian dia Nabi itu yang cinta Allah, cinta Rasul. Fakolah maka bersabda Nabi, wajabat wajib. Memerang kemudian wajib apa syahadah, ada jawaban apa persaksian, tapi fokus baik sungguhan ya surga benar. Memerang kemudian dilewatkan atas nabi kok jenazah itu jenazah ya sama jenazah ukhra yang lain. Fakola, maka bersabda nabi, asnu alaiha, memujilah, menyanjunglah kalian atas mayit. Maksudnya, saksikanlah, ungkapkan persaksian. Kalau maka berkata mereka, bisal mar'u kana fi dinina. Ya, jujur sahabat ini. Kalau orang sekarang kan lain. Sain deh. Baik ya. Walaupun enggak tahu. Nah, ini yang membuat tidak boleh jadinya. Kalau aslinya, kalau jujur benar ya kayak Nabi itu. Dan satu kesempatan boleh-boleh saja. Maksudnya untuk memberikan nasihat kepada yang lain, tapi enggak. Sekarang kenyataannya kalau ditanya, bagaimana persaksian baik? Baik. Enggak ada yang bilang jelek. Wah, ada. Nah, ini enggak sahabat bisa diperlukan Nabi itu. Jelek-jeleknya orang karena ada defisit nina dalam barang. Apabila bersabda, siapa nabi wajib apa persaksian ini? Jadi itu akal lagi. Antum syuhudul wahidah. Kalian adalah saksi-saksi manusia, saksi-saksi Allah di dalam. Yang kita ambil itu sahabat saat itu. Yang menjadi pembicaraan utama untuk mayit itu dia cinta Allah Rasul atau enggak. Berarti masalah mahabbatullah, masalah cinta Allah itu bukan sesuatu yang banyak yang main-main, bukan. Memang kelihatan di hati, terasa ekspresi gerakan ini juga kelihatan orang cinta itu mendahulukan Allah Rasul. Itu sifat yang luhur sekali. Umar bin Khattab ala rajulan ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang laki-laki di zaman Nabi karena ada apa ismuhu, namanya rajul iku Abdullah. Wa kana, dan ada dia iku yulaqabu, dijuluki dia himaron, himar. Dia itu nama aslinya Abdullah tapi julukannya himar. Ya himar. Julukan kok himar. Ya namanya julukan yang penting yang dijuluki mau. Jaran. Ini jaran. Kalau senang ya. Nah, jempol kok. Wakana ada dia Abdullah iku yudhiku, membuat tertawa. Maksudnya suka menghibur, bercanda pada Rasulullah SAW. Dia itu termasuk apa namanya pelipur laranya Nabi. Suka guyonin Nabi sampai ketawa. Wa kana ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikupat jaladahu, sungguh menjilid, mencambuk siapa Nabi pada dia, isyarabi di dalam minum. Walaupun dia suka kuyunan dengan Nabi, tapi kalau melanggar ya tetap dicambuk. Fautia maka didatangkan siapa bihi dia, himar, yaman suatu hari. Fa'amal maka merintah siapa Nabi bihi dengan dia, fa'zulida maka dicambuk dia. Minum lagi, Nabi campur lagi. Kalau maka berkata sepuluh julun, seorang laki-laki minum kami dari kau. Allahumma ya Allah, laknatilah orang ini. Sahabat ada yang tidak sabar. Ma'ak saroma yudhabi, ma'ak saroma, betapa banyak, seringnya apa-apa, seringnya ma, banyaknya ma. Yuk tadi datangkan siapa biji dia, orang kok pulang balik melanggar, dicampur lagi, campur lagi, muka-muka laknati yang sama Allah. Maka Allah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anu, jangan melaknati kalian. Bukanlah rajul fawallahi, maka demi Allah, ma'alim itu tidak tahu aku Nabi, tidak tahu. Ma'alim itu maha apa-apa, alim itu yang mengetahui aku Nabi, setahuku, innahu itu yuhibbullah, ha, wa rasulahu, ha, ya, bukan ini. Sebenarnya dia itu cinta Allah dan Rasulullah. Nah, coba, orang minum, mabuk, bolak-balik, dicambuk, bolak-balik. Gara-gara dia masih memiliki cinta Allah itu, oleh Nabi disuruh jangan dilaknati, dia itu masih punya rasa cinta kepada Allah. Berarti masalah mahabbah ini luar biasa, penentu istilahnya. Orang sudah segitu diangkat segitu asalnya oleh sahabat, oleh Nabi masih jangan, tidak boleh didoakan jelek, dia masih cinta Allah. Ini menunjukkan pentingnya mahabbatullah, mahabbatullah. Nabi Darin pola-pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal, paling utamanya beberapa amal, iku al-hubbu fillah, cinta fillahi di dalam urusan Allah, wal mundu dan marah benci fillahi dalam urusan Allah. Fillah ini di dalam urusan agama Allah atau urusan cinta kepada Allah. Jadi cintanya kepada orang lain al-hubbu karena Allah. Karena merebut cintanya Allah, merebut perhatian Allah, bukan karena orang ini, bukan semata-mata karena orang ini. Misalkan saya coba jadi cinta kepada orang yang paham, cinta kepada orang yang banyak ilmunya, cinta orang yang baik, ramut pada jamaah. Dan karena Allah. Begitu juga marah, marah juga karena Allah. Itu adalah paling utamanya Allah. Karena Nabi Qurama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi, tujuh golongan yudhilluhum menaungi pada mereka siapa Allah. Yudhilluhi adalah naungannya Allah. Yaumaladillah, pada harinya tidak ada naungan illa minuh, kecuali naungan Allah. Soal kiamat itu, di padang mahsyar, matahari mendekat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Segala seberapa, salah satu naungannya adalah arsy. Tujuh ini dijamin, dinaungi. Satu al-imamul adil, imam yang adil. Berat orang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'afi ibadat Allah, dan pemuda yang tumbuh di ibadat Allah di dalam ibadah kepada Tuhan. Ini di garis bawah ini juga bisa dihubungkan ke masalah mahabbah. Jadi mulai muda itu rasa cintanya kepada Allah itu luar biasa sehingga tidak mau lepas dari ibadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan laki-laki qalbuhu hatinya dia itu mu'allakun digantung bil masajid, ini di dalam beberapa masjid. Maksudnya perasaan dia, perasaan hatinya, kerinduan hatinya itu selalu ke masjid. Itu kalau dibicarakan sebenarnya yang dirindukan masjidnya, karena masjidnya bagus, apa Allahnya, apa yang disembah, yang disembah. Ya, karena cintanya kepada Allah. Jadi ini perilaku orang cinta Allah. Makanya yang sering ke Mekah, ke Madinah itu ditanya, terutama travel-travel itu, sama sering ke Mekah itu memang hanya niat cari uang, jalan-jalan, apa rindu Allah. Wah, masjidnya bagus ya, ukirannya bagus, saya kangen sama masjidnya. Berarti Allah cinta masjid, ya cinta Allah. Ada yang cinta Rasulullah katanya, jadi ke Madinah itu enggak ke Masjid Nabawi, niatnya ke kuburan Nabi. Masjid dianggap biasa, kuburannya yang dianggap biasa, dengan alasan cinta Rasulullah, cinta yang salah, cara mencintai yang salah. Jelas ya, ini juga masuk ke mahabbah. Warajulani tahabba filahi minta, dan dua laki-laki yang saling mencintai keduanya filahi dalam urusan ini, saling mencintai, senang, rukun dengan temannya karena urusan Allah, karena mencari ridha Allah. Istama berkumpul keduanya alaihi atas Allah dalam rangka ibadah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah keduanya ada di atas Allah khususnya. Warajulun talabatuhum ra'atuhum, dan laki-laki yang mencari, mempengaruhi pada maksud siapa yang ra'atuhum wanita, ra'atuhum sidin yang punya pangkat, yang berpangkat, wajah manis dan cantik. Fakala maka menjawab siapa rajul, ini akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Ini juga karena cinta Allah. Jadi orang cantik, orang rupa lengkap ngajak melanggar, dia mampu mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah, saya lebih cinta kepada Allah daripada kamu, saya lebih milih Allah. Kata Allah, saya diancam kalau melakukan pelanggaran, saya akan bisa sendiri takut, sendiri perhatian kepada Allah. Jadi mahabbahnya lebih kuat. Wakala maka warajulun terakhir, laki-laki tasoddaqah, yang bersoddaqah dia, akhfa, menyamarkan dia, hatta nata'ana, sehingga tidak tahu apa shimaluhu, tangan kirinya, maafkan apa-apa tuh jiku yang mengimpakkan apa yang minum tangan-tangannya. Ini mensikapi akhfal ya, yang paling benar siatnya. Jadi dia menyamarkan itu gak mau dilihat orang, dia hanya ingin dilihat Allah. Ini juga bagian dari cinta kepada Allah. Perhatian itu hanya merebut perhatian Allah saja. Dia samarkan, ngasih orang itu dia samarkan. Tahu-tahu dimasukkan ke rekeningnya, tahu-tahu dimasukkan di kantongnya, nggak mau orang tahu. Sampai gambarannya sampai tangan kanan memberi itu tangan kiri nggak tahu, saking samarnya. Dia nggak cari perhatian orang, tapi cari perhatian Allah karena cintanya kepada Allah. Terakhir, orang belum dan Allah khalian, ini yang jarang kita lakukan. Dan laki-laki yang ingat kepada Allah, khalian keadaan sepi. Memang cari. Kalau enggak bisa sepi, itu golek-golek sih sepi. Fadat, maka mengalir apa itu buah matanya. Belajar sudah. Hanya zaman dulu itu para ulama ada yang naik di sotok, punya tempat khusus untuk ibadah malam itu. Sampai tetangganya anak kecil setelah ulama ini yang kalau malam ibadahnya di atas rumah itu, katanya anak kecil sudah ulama ini meninggal, di mana Pak Bu patung yang biasa kita lihat tiap malam? Maka kalau ruku itu lama kayaknya itu sampai kayak patung, kalau sujud juga kayak patung. Katanya anaknya tetangga, mana patungnya kok sudah nggak ada lagi? Kira patung betul pikiran teman, itu makna. Emang dicari di sana. Dakar makhluknya sahabat ini juga penunjukan rasa konsentrasi cintanya yang kuat pada Allah. Jadi kalau diputar-putar ini semua pangkalnya, fondasinya itu dicintai. Ingin menyepi bersama Allah, ingin istilahnya berdua lah, berdua pada Allah yang berdua, berdua dengan Allah. Ingin menangis, ingin pikir lupa. Karena fondasinya mahabbah. Anabi Qulalatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rajulan punya seorang laki-laki ziarah dia. Kon pada saudara lagu bagi dia. Saudara iman lah. Di koryatin ukhra di desa yang lain. Fa'arusadallahu lahu. Nah, fa'arusadallahu maka menyiapkan, menyuruh menjaga. Dipilih siapa Allah lahu pada dia alamat rajatihi atas tempat masuknya dia atau tangga masuk. Allah menyiapkan malakan, seorang malakan. Jadi disuruh mapak, disuruh nyegati malaikat itu, satu orang lain disuruh coba orang itu ketika mau masuk desa itu kamu cegati. Kalau berkata malaikat, aina turid, kemana? Salam ada, maka ketika datang siapa rajin alaihi atas malaikat, kalau maka berkata malaikat, aina turid, kemana mengendaki kamu, mau kemana? Allah berkata, rajul, uri itu akan li, aku mengendaki pada saudara laki-laki ini bagiku jihadil faryah di dalam ini desa. Aku mau nyambangi saudaraku itu lah di desa ini. Allah berkata malaikat, halakan datang bagi kamu alaihi atas saudara min nikmatin, dari nikmat pertolongan budi baik taruh buha yang meramut membalas maksudnya. Meramut kamu membalas kamu apa dan nikmat apa kamu punya hutang budi nikmat kepada saudaramu perlu membalas, makanya kamu ziarah, kamu datang. Dia pernah tolong kamu, pernah bantu kamu, karena kamu berterima kasih, kamu punya nikmat dari dia, perlu kamu balas, gitu. Allah berkata, jelas tidak, enggak ada masalah itu, enggak ada. Wairani hanya saja, selain sesungguhnya aku, iku ahbab tuhu fila. Mencintai aku pada dia, tindaki dalam urusan. Oh enggak ada apa-apa. Saya datang ini murni niat yang bagi dia saya datang karena saya mencintai dia, rukun senang takdir kepada dia karena urusan Allah. Karena dia orang baik, ilmunya banyak, nasihatnya bagus, atau orang perjuangan, dia punya banyak jasa. hanya saya datang. Datang di depan. Allah berkata, mereka, "Faini maka sungguhnya aku ikut Rasulullah, utusan Allah dilainkan kepada kamu." Isinya, bi'annallaha, dengan sesungguhnya Allah, iku wa ahabbaka, sungguh mencintai siapa Allah padamu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana telah mencintai kamu kepada saudara fihi di dalam urusan Allah. Ini contoh juga bisa kita ambil. Yang pertama, mencintai orang lain karena Allah, karena merebut cintanya Allah. Yang kedua, hikmahnya. Orang datang saja, ziarah saja, jatuh dengan dasar saya mencintai orang ini karena Allah, itulah sudah mengundang, memancing, menarik cintanya Allah. Nah, kalau datang untuk dikawini, nah, ya dilihat cintanya, sasarannya apa gitu. Kalau cintanya karena Allah, jauh-jauh di dalamnya, Sulawesi, Lampung, mana-mana. Kalau karena Allah ya, Allah mendapat provokasi. Allah berkata, siapa Amir Ibn Sa'id? Karena ada siapa Sa'd bin Abi Waqqas fi Iblis di dalam unta-untanya saat lagi ngeramuk unta. Lagi ngeramuk unta. Fajauh maka datang pada saat siapa Ibnuhu, anaknya saat. Rupanya Umar. Lama Umar ketika melihat pada Umar, anaknya siapa saat. Kala maka berkata siapa saat. A'udzubillah min syarri hadza waqi'. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari jeleknya ini penunggang. Penunggang kendaraan. Nah, pada jalan apa lagi? Pada jalan maka turun siapa Umar, anaknya. Kalau maka berkata siapa Umar mau pada saat bapaknya anjalta fi iblik wakanari anjalta bertempat engkau bapak fi iblik di bersama unta-unta sambal wakanari dan apa kambing-kambing sambal wakarapta dan meninggalkan sambal anaknya pada manusia ya karena zaun rebutan mereka berselisih mereka al-mulka pada kekuasaan bainahum di antara mereka adakah ya menyimpan anjir sekitar adakah bertempat untuk bapak bapak saat bin Abi Waqqas ini pokok ya. Pokok di antara sahabat sama anaknya disalahkan bapak kenapa diam saja malah mengembara kambing unta orang-orang itu pada royokan kekuasaan kok dibiarkan aja kok malah menjauh padahal maka memukul menepuk siapa Sa'dun di sedri di dadanya Umar kalau berkata Sa'd uskup diam berarti waktu itu ini uzlah saat bin Abi Waqqas itu uzlah makanya ketika datang orang naik kendaraan dia minta sama ya Allah lindungi saya dari jeleknya penunggang mungkin belum tahu yang datang anaknya gitu. Jadi jangan sampai saya ada pengaruh pada orang datang mau mencelakai saya kalau berkata saat uskut diamlah kamu samitu Rasulullah SAW nya pun bercabda siapa nanti inna Allah hasmini Allah iku yuhibu senang cinta siapa Allah antar teki pada hamba yang takwa al-wani yang kaya punya kambing, punya ibin, rambut ini. Al-Khafi yang menyepi, samar, menyepi, uslah. Ya, kalau mau kita ambil ya, kita memiliki sifat ini mengejar cintanya Allah, boleh. Takwa betul, kaya betul. Terus enggak senang berkumpul sama orang yang melakukan kerusakan. Senang menyendiri. Timbangannya aku kumpul malah katuk rusak. Sendiri aja. Kumpulnya malah ketika diperlukan saja. Ketika diperlukan. Dan ini zaman ini perlu zaman kayak begini. Kalau sudah orang punya kebiasaan begitu ya enggak berat. Tapi kalau orang punya kebiasaan jagongan, bataran jawa itu sama nongkrong itu kok berat mau ninggalin. Nah, kebiasaan ya udah. Makanya kita ngejar cinta Allah lewat ini bisa. At-taqiyul ghaniyul khafi. Rawahu Muslim. Sahih betul. Ana bidurara qala bidurara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawi, orang iman yang kuat. Kuat fisik maupun kuat hatinya. Iku khairun lebih baik wa abu dan lebih dicintai ila Allah para Allah. Minal mu'min daripada orang iman Allah yang lemah. Berarti kalau mengejar cinta Allah bisa menjadi orang iman yang kuat fisiknya, kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat iman, kuat perjuangannya. Lebih baik. Wa fi kullin, dan di dalam tiap-tiap yang kuat dan yang lemah, khairun, ada kebaikan. Tapi dua-duanya karena iman ya masih ada kebaikannya. Cuman berbeda. Yang kuat ya mesti lebih dicinta dan lebih semangat. Ihris ala ma yanfa'u, semangatlah kamu atas apa-apa yang bermanfaat apa-apa padamu. Jadi ya, ma yang manfaat ini kan ini istighraq, namanya kan termasuk isim yang umum, apakah urusan dunia atau urusan akhirat. So, kira-kira manfaat semangat. Kalau urusan akhirat nggak ada pilah-pilahnya udah, semua manfaat. Tapi kalau urusan dunia harus bisa memilah-milah mana yang manfaat mana yang tidak. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan billahi kepada Allah. Semangat terus minta pertolongan terus minta. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan aras-arasan, jangan malas. Alah nanti aja, alah ini aja, alah tunda-tunda. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa padamu sesuatu yang tidak cocok, tidak sesuai dengan angan-angan kamu, fala taqul, maka jangan mengatakan kamu lau anni fa'altu ana kana wa kana, seandainya sesungguhnya aku fa'altu, berbuat aku, seandainya aku begini-begini, enggak begini kayak tadi, seandainya aku yang kayak-kayak begitu, maka akan terjadi karena maka ada begitu. Kenapa aku tadi kok enggak ikut berangkat ya? Kalau ikut berangkat kan dapat rezeki aku. Kalau sudah terlanjur enggak usah ngomong begitu, memang itu bukan rezeki kamu itu. Terima kepada qadar. Walakin akan tetapi kul, katakanlah qadar Allah. Yang terjadi adalah qadarnya Allah. Wa ma syaa, dan apa-apa yang mengendaki jasa Allah, fa'ala, maka berbuat jasa Allah. Kenapa enggak boleh lau-lau itu? Fa'inna lau, maka semuanya lau, seandainya itu ikut atau membuka, memberikan peluang amal setan pada pekerjaan setan. Nanti setannya itu bereaksi dia. Kalau orang suka lau-lau-lau itu masuk setan, berusaha. Ana insyaallah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbul rifqa. Rasulnya Allah itu rafiqun dan yang menjelaskan sendiri. Pelan-pelan, tidak gampang memfonis, tidak gampang kasar. Ibu cinta sekolah rifqa pada belas kasih. Pelan, tidak suka marah, tidak suka memfonis, senang pada kasih. Kalau kita mau merebut cinta Allah ya, harus memiliki sifat rafiq ini. Wa yu'ti dan memberi siapa Allah ala rizki atas belas kasih, sifat belas kasih. Ma pada apa-apa la yu'ti yang tidak memberi siapa Allah ala al-unfi atas sifat keras, kejam. Artinya seseorang yang memiliki sifat belas kasih itu oleh Allah dikasih sesuatu keistimewaan yang tidak pernah dikasihkan kepada orang yang memiliki sifat kebalikannya, sifat kejam. Wa ma la yu'ti ala rasulillah, wa la apa-apa la yu'ti yang tidak memberikan siapa Allah alama atas apa-apa siwahu selain rizki. Ini secara umum. Secara khusus tadi Allah memberi kefadolan yang tidak sama dengan yang diberikan kepada kebalikannya dan tidak sama dengan kefadolan-kefadolan lain. Maksudnya top banget. Karena kita ngejar cinta Allah lewat memiliki sifat yang positif. Anabila Nasruddin Qaradila Qaradila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Laisa Ahadun, tidak ada seseorang ahabba yang lebih dicintai ilahi kepadanya opo almatku pujian minallahi daripada Allah. Ini saya ambil gambaran ini. Kadang-kadang kita baca memuji Allah itu kita belum paham caranya memuji, kalau mengucapkan ada mengucapkan. Gambarannya sama dengan kita mencintai seseorang kan kita puji dia. Matamu seperti apa? Seperti mata sapi. Belolong seperti mata sapi. Hidungmu seperti apa itu? Yang biasa lain-lain. Seperti sambu air. Kalau yang banyak jawabnya seperti salak. Hanya telinga. Ya, maksud saya orang memuji itu ya mesti nadanya itu lain dan penghayatannya juga lain, dikondisikannya juga lain, ada timingnya, ada waktunya juga. Makanya kalau lihat Imam Masjidil Haram itu, kalau doa khutmil Quran itu, Rasulul Quran itu kan banyak memuji dulu. Pertama, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, dan itu lain kan? Di enak, sambil dihayat itu ya. Alhamdulillah. Dan nadanya itu memang dia bikin, dia sedang memuji Allah. Alhamdulillah. Oleh karena alhamdulillah, saya memuji. Memuji apa? Apa mata kerja orang? Apa bentang orang? Ini yang saya maksudkan, orang cinta Allah itu memuji Allah. Di sini diterangkan Allah itu paling senang dipuji. Tidak ada yang lebih senang. Berarti kalau kita memuji Allah baca Asmaul Husna seperti dalam syarah itu nggak boleh cepat-cepat. Berarti doa Lailatul Qadar kemarin. Ada yang ngejar 1000, 2000, 3000, 4000. Bacanya itu jelas tidak ada sunnahnya dari Nabi. Di situ ada pujiannya, terus ada doanya. Allahumma innaka afuun karimun. Ada Imam Masjidil Haram lagi mau dicontoh aja dengarkan. Allahumma innaka afu kadang di bulan balenya afu, ya Allah yang maha pemaha, afu karim kadang di bulan balenya diulang-ulang karim tuhibbul afwa faqu anna bar bukan kok jumlahnya. Nah, berbawa pulpen. Tentu lah bawa tasbih. Dan bawa itu cetekan. Cepat. Tanya, berapa mas? 1,000 orang. Tanya, wah saya 500 mulai gelar. Ya 500,000. Yang dicari apa? Dan jadi pujiannya itu yang mantap. Walaupun Anda dapat 1 bisa ngalahkan 1,000 lah. Dengan penghayatan yang luar biasa. Fakwan. Min ajli dalik madahan sahu. Karena arah demikian itu Allah senang dipuji madahan sahu. Maka memuji siapa Allah pada dirinya Allah. Banyak dalam ayat itu. Anal ghafurur rahim. Akulah yang maha pengampun. Anal jabbar. Anal qahhar. Aku yang paling kuasa, aku yang paling walaysa, dan tidak ada siapa pun seseorang awiyah lebih cemburu, lebih marah minallahi daripada Allah. Min ajli dalik, karena demikian itulah harama mengharamkan siapa Allah al-fawahish, ada beberapa kejelekan yang besar seperti zina, minum haram. Ini Nabi hanya memberikan gambaran. Na'udzubillahi min dzalik, misalkan istrinya melakukan zina. Wala'iyadzubillah. Kan cemburunya luar biasa ya. Marahnya luar biasa. Mesti keluar dari madurah areh. Areh keluar. Nah Allah itu lebih marah daripada itu. Kalau orang melakukan fahsyat, Allah lebih marah daripada itu. Min ajli dzalik haraman fawahis. Makanya jauhilah betul yang membuat Allah marah. Karena kita merebut cinta Allah. Walaysa, tidak ada hadun seorang pun ahabba yang lebih cinta, lebih dicintai ilaihi kepadanya. Apa al-udhru, menyatakan uzur. Uzur minallahi daripada Allah. Uzur yang tidak dusta. Jadi orang yang paling senang mendengarkan orang salah minta maaf terus mengungkapkan alasannya, uzurnya. Contohnya, ya Allah, saya melanggar karena saya lupa. Ya Allah, saya melanggar karena saya enggak ngerti peraturan. Apa nasina apa. Ya Allah, saya melanggar karena saya tidak kuat. Saya belum mampu. Lah Tuhan bina malah misalkan. Itu namanya uzur. Jadi beruzur kepada Allah. Uzurnya disebutkan. Tapi harus jujur, tak boleh bohong sama Allah. Kejujuran itu yang membuat Allah menerima. Allah menerima. Iya ya Allah, saya salah, saya salah. Makanya kan dalam tu nafsi zulman kasir. Kan jujur. Nabi jawab, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalau Rabbana dalam nafsu ada, Nabi ada. Itu namanya udur. Bila ya Allah, betul ya Allah, saya memang melanggar, saya menganiaya, saya memang salah. Dan mana udhulis itu diakui. Dan penyebabnya apa? Sebutkan. Saya tidak mampu, saya belum mampu, ya Allah, berilah saya kemampuan. Saya tahu ini pelanggaran, ya Allah. Tapi saya kenapa kok melanggar lagi? Inilah batas kemampuan hamba. Berilah saya kemampuan meningkatkan pelanggaran. Itu udhul. Allah paling senang min ajli dzalik, karena arah demikian itu anzalat, menurunkan siapa Allah Alkitab kepada kita wa arsala, dan mengutus siapa Allah al-rusul pada beberapa utusan. Allah sendiri un untuk menyiksa orang-orang yang bersalah. Allah menyiapkan udhurnya, alasannya, yaitu dengan menurunkan kitab, menurunkan kitab, memungkus utusan. Jadi nanti kalau menyiksa ada orang kok bilang, ya Allah kenapa kau siksa saya? Allah jawab, nah, saya kan sudah kasih utusan sama kamu, kasih kitab sama kamu, itu bukan salah saya, namanya udhur. Jadi saya menyiksa kamu itu karena saya sudah menurunkan kitab, menurunkan utusan. Hadis yang rasul ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bersandar siapa nanti di asyadja, pada asyad Abdul Qais, nama aslinya Abdul Qais. Inna fika khuslatain, sesungguhnya di dalam kamu dua sifat, dua hal, yuhibbuhuma, mencintai pada keduanya siapa, yaitu al-hilmu wal-anabi. Al-hilmu apa? Haris. Wal-anabi dan pelan-pelan. Alon-alon, on-laon. Haris itu banyak memaafkan. Anabi pelan-pelan, tidak rusak-rusak. Kamu dicintai oleh Allah gara-gara kamu memiliki dua sifat. Kalau kita merebut cinta Allah, yang berusaha punya dua sifat. Kalau anak itu ya seperti biasa, tidak gampang memohonnya, tidak gampang menghukumi seseorang. Anak dari Mas'udin, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang bersabda, siapa Nabi lah yang khulul jannah, tidak masuk surga. Siapa man orang karena ada dia fikol bihi dalam hatinya dia, karena ada iku fikol bihi dalam hatinya dia, apa miskolu darotin, seberat semut min kibrin, dari kesombongan. Kalau berkata siapa rajul, inna rajul, sesungguhnya seorang laki-laki, yuhibu, senang ayakuna ada apa sawbuhu, pakaiannya iku hasanan, baik. Wanak lubu, dan sandalnya iku hasanatan, baik. Biasanya hari raya ini. Bagaimana nanti kawan itu senang sekali kalau bajunya bagus, sandalnya bagus. Apa itu termasuk sombong? Apa itu masuk sombong nanti? Kalau nanti enggak ada masuk. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sebenarnya Allah itu jamilun, datang bagus, baik, itu senang sama Allah, jamal pada ketampanan atau kebaikan, kebagusan, sesuatu yang baik. Selama tidak israf, syaratnya. Kamu tidak tahu israf, inna Allah la yuhibbul musrifin. Al-kibru, yang dimaksud sombong, iku batalul haq, menolak kebenaran, menghormatun nasi, dan meremehkan manusia yang membawa kebenaran itu. Makanya jangan sampai ada. Kalau itu benar dari siapapun itu diterima, dari jin pun itu belum diterima. Ketika Abu Hurairah jaga zakat itu, dicuri sama jin itu, terus sama jin diajari, malam ketiga diajari ayat kursi, kalau kamu mau selamat dari gangguan jin, bacalah ayat kursi sebelum tidur. Telah diceritakan kepada Nabi, kata Nabi, sodukol gabung, kali ini benar nih, pendustanya kali ini benar, adanya jadi mangkulan sampai sekarang. Yang mangkuli pertama siapa? Jin. Kenapa kok diterima? Karena benar omongan. Itu loh jin juga. Kalau benar ya, cuman jin itu memang dijuluki oleh Nabi kafir, pendusta. Makanya dalam agama, ucapan jin itu tidak boleh langsung diterima. Kecuali kalau cocok dengan jin itu. kalau tentang menghukumi orang lain, tentang manusia, memang nggak boleh. Sehingga yang boleh adalah saksi manusia atau pengakuan dari yang melakukan. Saksinya ada, secara hukum. Jadi umpama ya, ada hakim, terus satunya mendatangkan saksi jin, nggak diterima. Atau perkataan jin direkam, nggak diterima. Dalam agama itu dua saksi atau pengakuan dari yang dituduh. Dari dituduh nggak aku suruh sumpah aja. Selain dari itu nggak bisa dihukum. Cuma kalau jin bicara agama, bicara apa namanya hal-hal yang baik, ya nggak boleh ditolak dari siapapun. Kalau ditolak masuk ini, batalul hak. Anak Nabi Muhammad di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala Nabi dari Syaikhun ini tadi apa nih yang kita ambil? Yang kita ambil ini berhias Allah senang kepada yang bersih. Jadi orang ingin cintanya Allah ya, ya pakai yang bagus walaupun bajunya enggak bagus tapi yang rapi, yang bersih. Anak Nabi Muhammad di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala sabda Nabi lainnya tidak ada sekian sesuatu itu hamba lebih dicintai oleh Allah min qatrataini wa asharaini, daripada dua tetesan, dua jenis tetesan, wa asharaini dan dua jenis lampak dan labet bekas, yaitu qatratun tetesan, sebuah tetesan min dumu'in dari air mata fi sabilillah. Matanya menetes karena takut kepada Allah. Bulan Ramadan gak bisa nangis kepada Allah. Rugi, kata Nabi itu. Rugi, rugi, rugi sekali. Bulan Ramadan itu tempatnya Nabi nangis, sahabat nangis kepada Allah. Ulama-ulama dan patrotun min dumu'in fi khasyah. Wakat rotu janin dan tetesan darah tuh rohi yang dialirkan di sabilillah dalam sabilillah, itu yang paling dicintai oleh Allah. Darah netes urusan sabilillah itu cintai Allah. Wa amal akharun adapun dua bekas fa asarun fi sabilillah, maka bekas di sabilillah dalam acara sabilillah. Kalau dulu perang bekasnya itu dan bekas jalannya itu, injekannya itu Allah paling cinta melihat itu. Bagaimana hasilnya orang bekasnya dan wa atarun fi faribatin, dan bekas di dalam sebuah kewajiban min faribillah, dari kewajiban-kewajiban contohnya sholat wajib, jalan ke masjid, sampai ledok-ledok, leduk, ada bekas, ada lampetan. Lampetan, tak ada senang, tak bisa. Saking polnya orang melangkah kepada amalan yang wajib. Rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah. Hatam ini apa? Hatam. Ariful Mahakwa sudah ada di rekaman. Kita tidak jika ini silakan rekamannya di bagi-bagi. Berhubung ini sudah hatam, makanya